Masih semangat SMP Indonesia. Semangat masku, luar biasa. Masih bersama New Palapa, pelangi dan pelangi. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, jalur kuning penghias biru. Thank you. Terima kasih.